Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Mutiono, Ahmad Mutiono, yang kami cintai, yang kami banggakan. Yang kami hormati Bapak Gubernur DKI, tidak asing lagi Bapak Insinyur Joko Widodo. Yang kami hormati pimpinan Majelis Ulama Pusat, para ketua pimpinan Majelis Ulama yang bisa hadir, baik dari Bapak Kiai Khalil Ridwan, Bapak Kiai Muhyiddin Junaidi, Bapak Kiai Jenderal Anton Tabah, dan juga Bapak Kiai Suhada Bakhri dari Dewan Dakwah Indonesia, dan juga para kiai, para ustadz, pimpinan organisasi Islam yang ada di pusat di Jakarta ini, dan bapak-bapak pimpinan partai politik peserta pemilu yang kami hormati yang bisa hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati Bapak Bupati seluruh Indonesia yang bisa hadir, yang ada MTA di sana, terutama yang paling depan ini Bapak Bupati dari Sukoharjo, Bapak Gendes Wardoyo, dan dari Bapak-Bapak Tim Pembela Muslim di bawah pimpinan Bapak Mahindra Data yang kami hormati, dan semua alim ulama, para ustadz, kaum muslimin, kaum muslimat yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Tidak lupa seluruh keluarga besar Majelis Tafsir Al-Quran seluruh Indonesia yang bisa hadir pada kesempatan ini, maupun yang bisa menyaksikan siaran langsung acara ini dari rumahnya masing-masing atau dari majelis masing-masing yang tidak sempat bisa hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa mengikuti dengan hikmat apa yang terjadi, peristiwa yang sangat menggembirakan pada siang hari ini. Yang ini yang baru yang pertama kali Bapak Wakil Presiden, Bapak Gubernur, kita mengadakan silaturahmi nasional Majelis Tafsir Al-Quran. Sekaligus dibarengi dengan meresmikan perwakilan dan cabang Majelis Tafsir Al-Quran yang baru seluruh Indonesia sejumlah 128 yang baru. Dengan diresmikannya cabang dan perwakilan yang baru ini, berarti Majelis Tafsir Al-Quran sampai hari ini mempunyai perwakilan dan cabang yang sudah terdaftar resmi 430 tempat di seluruh Indonesia. Semoga dengan adanya peresmian perwakilan maupun cabang yang baru ini membawa manfaat khususnya untuk kita semuanya umat Islam dan umumnya bagi seluruh bangsa Indonesia. Kita turut partisipasi untuk membangun Negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, pertama kali kami sampaikan bagi yang belum memahami apa dan siapanya MTA. Majelis Tafsir Al-Quran didirikan pada tahun 1972 oleh Kiai Al-Ustadz Abdullah Tufail Saputra, Allahumma firlahu warhamu, beliau sudah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Beliau wafat tanggal 15 September tahun 1992. Sejak itu kepemimpinan Masjid Tafsir Al-Qur'an dipercayakan kepada saya sampai hari ini. Dan Masjid Tafsir Al-Qur'an mulai berkembang pesat sampai di seluruh Indonesia yang sekarang kita bisa saksikan keadaannya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Perkembangan Masjid Tafsir Al-Qur'an dalam membuka perwakilan dan cabang itu bukan dimulai atau perintah dari atas, tetapi tumbuh dari bawah. Asalnya mereka ikut mendengarkan siaran langsung radio MTA atau radio Persada FM yang dipancarkan melalui satelit bisa tersebar di seluruh dunia. Terbukti pada setiap pengajian Ahad pagi yang diselenggarakan di MTA Pusat, tidak kurang dari 7.000 orang yang bisa hadir setiap Ahad paginya. Selalu diadakan dialog interaktif, baik itu yang diikuti dari dalam negeri maupun saudara-saudara kita, baik itu mahasiswa dan para yang ikut bekerja di luar negeri, itu dari Jerman, dari Jepang, dari Moskow, dari Libya, dari Mesir, juga dari Abu Dhabi, dari Jeddah, yang setiap Ahad pagi mereka mengikuti pengajian dari jarak jauh dan ikut dialog interaktif pada saat itu. Mudah-mudahan dengan adanya Majelis Tafsir Al-Quran yang berpusat di Surakarta, yang sekarang sudah mengembang pesat di seluruh Indonesia ini, membawa dampak yang positif, ikut partisipasi aktif membangun NKRI, terutama membangun di bidang mental, membangun di bidang akhlak, membangun di bidang hati yang sedang sakit. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, disadari atau tidak sadari, bangsa kita sekarang ini sebetulnya sedang menderita sakit. Sedang menderita sakit. Terutama adalah sakit mentalnya, sakit hatinya, sakit akhlaknya. Maka terjadi di mana-mana kecurangan, ketidakadilan. Di mana-mana terjadi korupsi, di mana-mana terjadi perbuatan-perbuatan maksiat yang sama-sama merugikan bangsa ini. Itu karena hatinya yang sakit. Maka datang MTA mudah-mudahan bisa mengobati hati yang sakit ini. Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah ini asyifa lima fisyudur, obat penyakit yang ada di dalam hati. Obat penyakit hati, hati yang sakit, mental yang sakit ini sangat susah diobati dan memang tidak ada obatnya. Maka untuk memberantas korupsi di Indonesia berbagai macam cara sampai hari ini belum bisa tuntas. Kita semua tentu tidak menginginkan, tapi rupanya kita lupa bahwa sebetulnya Allah telah menurunkan obat yang sangat mujarab, yaitu Al-Quran. Kalau kita semua mau memahami, mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah penyakit itu akan sembuh. Akan sembuh karena merasa dirinya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ittaqillaha haitsuma kunta. Takwalah kamu kepada Allah di mana saja berada. Kita takwa kepada Allah tidak hanya kalau sedang mendengarkan khutbah di masjid, tidak hanya kalau sedang mendengarkan ceramah pengajian seperti saat ini, tapi di mana-mana ketakwaan kepada Allah kita bawa. Di pasar, di kantor, di mana-mana kita takwa kepada Allah, sehingga merasa dirinya selalu diawasi Allah. Maka akan mau melaksukan suatu perbuatan yang maksiat, perbuatan yang membawa dosa, perbuatan yang melanggar aturan Allah, selalu ingat ini Allah selalu mengawasi kita, sekalipun tidak diketahui oleh orang. Tapi yakin bahwa Allah selalu mengawasi kita. Saya rasanya itu satu-satunya obat yang harus kita cermati. Dan insya Allah itu obat yang sangat mujarab. Kemudian perkembangan Masjid Tafsir Quran yang terbesar seluruh Indonesia ini, awalnya tadi dari bawah mendengarkan radio, kemudian mereka mengadakan kelompok para pendengar radio itu, mengadakan kajian bersama, kemudian datang mengajukan permohonan untuk dibina, diisi pengajian dari Masjid Tafsir Al-Quran Pusat. Setelah ada kesepakatan mengikuti kegiatan pengajian dari Masjid Tafsir Al-Quran, syaratnya satu, harus mau mengadakan, harus mengikuti kajian itu secara rutin dan sungguh-sungguh dan secara kontinu. Yang kedua, harus mau mengamalkan hasil ngajinya dalam kehidupan, baik secara pribadi atau di dalam masyarakat maupun kita hidup kegiatan sebagai warga bangsa Indonesia ini. Di seluruh mana, amalkan setiap hari hasil kaji yang kita dapati dari kajian Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Setelah mereka sepakat, baru mengurus tata cara menurut undang-undang yang berlaku di negeri kita ini, ditempuh jalur hukum bagaimana prosedur untuk menyelenggarakan pengajian, barulah pengajian itu dilaksanakan dengan rutin. Guru yang dikirim dari MTA pusat, setiap kajian yang berlaku baik cabang atau perwakilan, guru selalu dikirim dari MTA pusat yang disebut guru daerah. Semua guru daerah yang dikirim dari MTA pusat gratis tanpa biaya apapun. Termasuk diri saya yang setiap jadwal yang sudah ditentukan dari seluruh Indonesia ini, mereka mengadakan jadwal untuk kehadiran saya sebagai pembinaan. Saya selalu datang tempat-tempat yang sudah dijadwalkan, baik dari Medan sampai di Lombok. Saya selalu jadwal yang sudah ditentukan, saya mendatanginya. Termasuk yang mengajar di MTA pusat, saya sendiri, semuanya tanpa biaya apapun, gratis semua. Apalagi kok masang-masang tarif, tanpa tarif sama sekali. Itulah yang menyebabkan kajian MTA di mana-mana di seluruh Indonesia bisa berjalan secara istiqomah dan secara rutin. Mereka yang kami datangi tidak usah menyiapkan apapun, kami datang sendiri, kami pulang sendiri. Mungkin pada saat ini rasanya tidak seperti aneh, tidak mungkin. Tetapi MTA telah membuktikan selama 41 tahun kegiatan MTA, pengajian MTA berjalan dengan seperti yang saya terangkan tadi, tanpa imbalan apapun dari yang kita datang. Karena Masjid Tafsir Al-Quran adalah lembaga dakwah, maka dakwah yang kita tempuh mengikuti cara yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah dipesan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satunya, "Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddatan fil qurba." Katakan Muhammad, aku tidak minta upah apapun atas seruan dakwahku ini. Tetapi yang kami harapkan timbulnya rasa kasih sayang di antara kalian. Maka di dalam berdakwah, walaupun awalnya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditentang, ditolak, bahkan Nabi dituduh bermacam-macam, dituduh orang gila, dituduh merusak kesatuan persatuan, dituduh merusak agama nenek moyang, dan sebagaimana tuduhan-tuduhan yang lain, tuduhan-tuduhan yang jelek semua dilemparkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi karena dakwah Nabi dilandasi dengan rasa kasih sayang, itu semua tuduhan diterima dengan sabar, diterima dengan suka hati, karena mereka tidak mengerti. Perbuatan jelek yang mereka lakukan pada Nabi tidak dibalas dengan serupa, tapi malah beliau mendoakan, Allahumma ti qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk, berilah hidayah kaumku, karena mereka orang yang tidak mengetahui. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dipesan di dalam dakwah tadi, jangan mengharapkan upah apapun dari yang didakwahi. Di samping itu juga diterangkan di dalam ayat akhir. Kalau tadi dikendaki kasih sayang, ayat lain mengatakan wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil in ajriya illa ala rabbil alamin. Katakanlah, aku tidak minta upah apapun dalam seruan dakwahku ini. Tetapi upah yang kami harapkan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam menyampaikan dakwahnya, Nabi dengan lugas dan tegas tidak menanggung beban apapun karena tidak ada harapan apapun dari manusia. Yang diharapkannya di Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadisnya Nabi mengatakan, "Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama badaa fatuba lil ghuraba." Nabi mengatakan, Islam pada awalnya datang dalam keadaan asing, tidak umum, nyeleneh. Nanti akan datang suatu zaman, kalau Islam itu diamalkan secara sungguh-sungguh, sesuai dengan sumbernya, Quran dan sunnahnya, akan kembali lagi tanpa asing seperti ketika baru datang. Tapi Nabi mengatakan, fatuba lil ghuraba, bahagia orang yang asing. Nabi ditanya, wamal ghuraba ya Rasulullah, siapa yang dimaksud orang asing, kok bahagia itu siapa ya Rasulullah? Nabi mengatakan, alladzina yuslihuna inda fasadin nas, yaitu orang yang berbuat kebaikan di tengah-tengah orang-orang berbuat kerusakan. Di tengah-tengah rusaknya umat manusia, ada orang berbuat baik tanpa asing. Di tengah-tengah ada orang kebohongan, di tengah-tengah orang berbuat jujur tanpa asing. Di tengah-tengah orang bergelimang dalam berbuat maksiat, ada orang tidak mau berbuat asing. Tapi Nabi juga mengatakan, di saat itu nanti, orang yang bertahan pegang teguh agamanya, kalqabidi alal jamri, seperti orang memegang bara api yang sangat panas. Sehingga memegang bertahan dalam agamanya dengan sungguh-sungguh, itu rasanya seperti menggenggam bara api, sungguh panas. Namun kata Nabi, bahagia orang yang tetap bertahan walaupun dalam keadaan panas. Akhirnya Allah pasti akan menolongnya. Oleh karena itu, dakwah yang dilakukan oleh Majlis Tafsir Al-Quran, karena mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan jalan mulus, tetapi melalui semak-semak belukar, banyak berduri dan jalan yang terjal. Setiap majlis tafsir Al-Quran tumbuh, pasti banyak hambatan, rintangan dan fitnahan. Termasuk MTA ini, sejak awalnya sampai hari ini, setiap yang baru tumbuh, sekarang ini para tuduhan-tuduhan baru, dituduh MTA itu aliran Wahabi, dituduh MTA itu aliran sesat, dituduh MTA itu menghalalkan anjing, dituduh MTA itu zina lebih baik daripada tahlilan, dituduh MTA itu mendapat saluran dana dari Yahudi, mendapat saluran dana dari setan. Itu tuduhan-tuduhan yang dilemparkan kepada MTA. Itu semua kami terima dengan sabar. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Akhirnya Allah akan tahu siapa yang buat kerusakan, siapa yang berbuat kebaikan, Allah akan tahu. Karena tujuan dakwah itu menimbulkan rasa kasih sayang, maka dengan kesabaran dan kasih sayang kami pegang teguh sabda Rasulullah. Nabi juga mengatakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu ala tulukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum afsu salam bainakum. Kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman, dan kamu tidak akan menjadi orang yang beriman kalau tidak timbul rasa kasih sayang. Maukah kamu saya tunjukkan sesuatu, apabila suatu kamu laksanakan maka muncul rasa kasih sayang itu. Apa kata Nabi? Afsu salam bainakum, tebarkan keselamatan diantara kalian. Tebarkan selamat ini bukan berarti ketemu assalamualaikum dijawab waalaikumsalam, tidak hanya itu. Tapi menebarkan salam artinya jangan sampai orang itu tidak selamat karena perbuatan saya. Jangan sampai orang itu tidak selamat karena ucapan saya. Maka kedatangan MTA akan selalu menebarkan keselamatan dengan timbulnya rasa kasih sayang. Mereka pun tentu menjawab waalaikumsalam. Juga mereka konsekuensinya, kalau menjawab salam saya berarti menjaga keselamatan saya. Maka diantara kita saling menjaga. Jangan sampai orang lain tidak selamat karena ucapan, karena perbuatan saya. Sehingga dalam hal itulah, mestinya kalau itu kita laksanakan, penebaran salam di tiap-tiap kita, mestinya negeri kita yang mayoritas beragama Islam ini tidak terjadi seperti sekarang ini. Tidak terjadi seperti sekarang ini. Tentu akan menunjukkan suatu kedamaian, ketentraman, kenyamanan hidup di negeri yang mayoritas beragama Islam ini. Tapi mengapa kenyataannya tidak seperti yang kita harapkan? Karena diakui atau tidak diakui, mayoritas kita bangsa yang beragama Islam itu sebetulnya masih jauh pengertian dari agama Islam yang sebenarnya. Kita tahu Islam itu sumbernya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dia sedikit kaum muslimin apabila diajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah menolak. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana abahum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Apabila dipanggil, diseru, mari ikuti apa yang diturunkan oleh Allah, maksudnya Al-Qur'an, dan ikuti Rasulullah, apa jawab mereka? Cukup kami mengikuti apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami, nenek-nenek moyang kami mengerjakannya. Apakah kalau bapak-bapak kalian dan nenek-nenek moyang kalian tidak mengerti petunjuk dan tidak mengerti kebenaran juga diikuti juga? Nah inilah kebanyakan. Maka karena MTA menyampaikan dakwah dengan lugas, kadangkala apa yang disampaikan Al-Quran dan Sunnah itu bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakatnya. Maka kemudian dituduh MTA membawa agama baru. MTA membawa agama baru. MTA membuat resah. MTA membuat pecah belah dan sebagainya. Padahal kita seru, mari kita kembali kepada Islam yang sebenarnya. Karena Majelis Tafsir Al-Quran adalah lembaga dakwah. Dakwah yang dilakukan oleh MTA adalah dakwah yang paling baik menurut pandangan Allah. Dan Allah mengatakan dalam satu firman-Nya, di situ diterangkan dalam satu ayat, saya bacakan juga itu. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang perkataannya lebih baik daripada orang yang mengajak untuk taat kepada Allah, untuk mengajak manusia beramal soleh, dan mengajak manusia menjadi orang Islam yang baik, berserah diri kepada Allah. Itu yang diambil oleh MTA. Jadi mengajak manusia untuk taat kepada Allah, mengajak manusia untuk berbuat baik, beramal soleh, tidak berbuat kerusakan. Tapi mengajak manusia juga berserah diri, tunduk patuh kepada Allah, menyatakan diri menjadi orang Islam yang baik. Untuk itu semua, menjadi orang yang taat kepada Allah, beramal soleh, tunduk patuh kepada Allah, tidak mungkin tanpa memahami kitab suci Al-Quran. Maka dengan memahami kitab suci Al-Quran, mengamalkan dalam kehidupan, insya Allah akan menjadi manusia yang baik. Maka MTA sangat mendukung apa yang diserukan oleh Bapak Presiden Dr. Susilo Bambang Yudhoyono pada silaturahmi dengan peserta musabaqah hafal Al-Quran dan hadis di Istana Negara tanggal 28 Juni 2011. Isi presiden, pesan presiden itu antara lain mengajak kita umat Islam yang mayoritas di negeri ini agar semangat mempelajari, memahami Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dijadikan rujukan utama, dijadikan rujukan utama dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, lingkungan sosial, bahkan pada tataran kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu seruan presiden. Bagi orang yang meyakini kebenaran Al-Quran dan sunnah Rasulullah, tentu tidak ada alternatif lain. Mesti menjawab sebaik-baiknya apa yang diserukan oleh presiden kita itu. Dan kalau itu diserukan, maka semua penyakit hati tadi akan sembuh. Tanpa dipaksa, akan sembuh dengan sendirinya. Dan negeri kita yang sekarang keadaan semacam ini, akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Maka seharusnya seluruh kaum muslimin mendukung seruan Bapak Presiden itu. Karena beliau mengacu itu tuntunan dari Allah dan Rasulullah. Pasti tidak diragukan tentang kebenarannya. Nah, kita sebagai kaum muslimin di Indonesia ini alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah menjadi umat Islam yang terbesar di dunia. Umat Islam terbesar di dunia ini. Nah, harusnya menjadi contoh, negeri Indonesia harusnya menjadi contoh negeri yang paling aman, negeri yang paling damai, negeri yang paling sejahtera di dunia ini. Karena mayoritas bangsa kita beragama Islam. Dan Islam adalah rahmatan lil alamin. Maka kita tunjukkan kepada dunia bahwa umat Islam Indonesia, ya, karena negerinya mayoritas beragama Islam ini. Ya. Negeri yang mayoritas beragama harusnya negeri yang paling aman, paling sejahtera, paling damai. Mengapa kok tidak terjadi seperti itu? Harus tanda tanya kepada kita. Apakah kita betul-betul sebagai umat Islam ini mengamalkan tuntunan Islam? Apa Islam hanya berhenti dalam pengakuan saja? Maka kami serukan seluruh warga MTA di seluruh Indonesia ini, kita mengkaji Al-Quran dengan sungguh-sungguh dan mengamalkan dalam kehidupan. Dimulai dari dirinya sendiri, keluarganya, kemudian mengajak masyarakat, mengajak kerabat dekatnya, wa'amdir asyirotakal akrabin, kemudian dibuka perwakilan-perwakilan cabang-cabang seluruh Indonesia. Diakui atau tidak diakui, berapa juta warga Majelis Tafsir Al-Quran beserta simpatisannya yang tidak kena penyakit pekat. Ini Bapak Polisi, pekerjaan Bapak Polisi sangat berat ini. Penyakit masyarakat apakah itu perjudian, apakah itu mabuk-mabukan, ataukah pelacuran, perzinaan dan sebagainya, itu penyakit masyarakat. Diakui itu penyakit masyarakat. Tapi bagaimana memberantasnya penyakit itu sangat susah. Sangat susah. Bapak polisi yang selalu bertugas kadang menjadi korban dalam memberantas itu. Dan rakyat pun tidak sedikit menjadi korban dengan penyakit masyarakat itu. Warga MTA dan simpatisnya seluruh Indonesia berapa juta tidak kena penyakit masyarakat. Apakah itu tidak suatu bukti bahwa kita ikut membangun bangsa dan negara ini, negara yang kita cintai? Tapi orang yang tidak suka menuduh MTA ini anti Pancasila. MTA ini ya, mengatakan katanya negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI katanya negara tauhid. Na'udzubillah min dzalik. Sama sekali dia tidak. MTA sangat membela negara kita ini karena mayoritas bangsa kita agama Islam. Maka kami berpesan seluruh warga Masjid Tafsir Al-Quran, jangan mudah diadu domba. Dari manapun kita berdakwah dengan santun, dengan sabar menghadapi cobaan ujian, bukan para dai sekarang, dimulai sejak zaman Rasulullah. Tapi karena beliau ikhlas sabar menyampaikan dakwahnya, Islam akhirnya tersebar di seluruh dunia, walaupun pada awalnya ditolak, ditentang. Majlis Tafsir Al-Quran pun demikian. Awalnya setiap yang baru ditolak, ditentang, tapi akhirnya berkembang juga di seluruh Indonesia. Maka kami mohon terutama kepada Bapak Wakil Presiden dan juga pada Bapak-bapak dari aparat kepolisian dan juga Bapak dari Majelis Ulama, kami mohon, karena banyak terjadi di beberapa tempat aparat juga kurang mengetahui tugasnya. Majelis Tafsir Al-Quran setiap mengadakan pengajian seperti pada siang hari ini selalu menempuh jalur hukum perundang-undangan yang berlaku di negeri ini. Ya, selalu. Setiap peresmian selalu mengaturi Bapak dari Majelis Ulama pusat maupun daerah untuk memberikan tausiah dalam kegiatan itu. Ini beliau-beliau dari Majelis Ulama pusat, Pak Kiai Khalil, Pak Kiai Muhyiddin Juraidi, Pak Kiai Suhada Bahri, Pak Hamidan, selalu datang dalam juga Majelis Ulama Indonesia pusatnya MTA Surakarta. Jadi bukan pusat, pusatnya MTA Surakarta, jadi Majelis Ulama yang selalu mengiringi juga, selalu mendampingi, termasuk hari ini juga datang Bapak Profesor Dr. Zainal Arifin Adnan, Ketua Majelis Ulama Indonesia di pusatnya MTA di Surakarta sana. Selalu mendampingi. Kalau memang MTA itu aliran sesat, nyalai aturan negara, tentu beliau-beliau akan meluruskan MTA ini. Maka dari itulah kami mohon perhatiannya. Karena tadi saya katakan ada juga aparat yang kurang mengerti tugasnya. Di suatu daerah, kalau di situ ada Majelis Tafsir Al-Quran yang baru, kemudian ada sebagian masyarakat yang tidak setuju adanya MTA itu, ya, aparat tersebut tidak berpihak kepada peraturan yang berlaku, malah berpihak kepada masyarakat yang tidak setuju. Yang mengendaki supaya kegiatan pengajian kami yang menurut undang-undang yang berlaku tadi sah, malah itu yang suruh menghentikan kegiatannya. Masyarakat yang melanggar hukum, malah itu yang mereka dukung. Walaupun tidak semua. Maka kami kerjasama dengan para bapak bupati, ya, para bapak bupati yang ada di tempat itu dan para kepolisian, ya, sebagian besar beliau-beliau sudah memahami. Kalau di Surakarta pusatnya tidak ada masalah karena Bapak Gubernur DKI sekarang, dulu Wali Kota Surakarta, yang mengerti betul tentang apa dan siapanya MTA. Maka beliau selalu mendukung kegiatan kami. Maka di Surakarta tidak ada masalah. Hampir di seluruh karesidenan Surakarta, Ekerden, di Pasu Sukoharjo, di Karanganyar, semuanya tidak ada masalah. Kadang-kadang di daerah-daerah lain. Maka hari ini juga MTA di seluruh daerah dari Aceh sampai Lombok tadi ada semua. Nanti bisa memberikan oleh-oleh kepada para bupati, pada para setempat. Apa yang dilihat dari. Jadi Masjid Tafsir Al-Quran adalah lembaga resmi yang dilindungi oleh undang-undang. Yang sah berbadan hukum yayasan dan kegiatannya adalah di bidang dakwah. Mengembangkan, menyebarkan Al-Quran beserta pemahamannya. Al-Quran dan pemahamannya ini bukan ditafsir oleh MTA. Masjid Tafsir bukan menafsir Al-Quran, tetapi mempelajari tafsir Al-Quran. Setelah dipahami, apa yang dipahami diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah itulah yang kadang-kadang dalam pengamalan. Itu berbeda dengan kebiasaan yang sudah berlaku di tengah masyarakat. Itu seperti yang disabdakan Rasulullah. Datang suatu zaman orang mengamalkan Islam apa adanya itu tanpa asing. Tapi bahagia orang yang asing. Ya, kata Nabi berbahagia. Bahagialah bagi kita. Walaupun awal-awalnya mendapat tantangan. Mendapat rintangan. Kita faham mereka kebanyakan belum mengerti. Maka dengan sabar, telaten, kita terus dakwah mengacu undang-undang yang berlaku di negeri ini. Dengan mengharap pertolongan Allah, insya Allah, Allah telah menolong kita. Intan surullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Saya rasa apa yang perlu saya sampaikan pada hari ini sekilas tentang MTA. Mudah-mudahan bisa dipahami bagi yang belum paham. Yang sudah paham mudah-mudahan makin serius dalam mengkaji dan mempelajari. Dan kami mengajak seluruh rakyat Indonesia, terutama yang beragama Islam. Ya, beragama Islam. Untuk mendalami, memahami, mengamalkan Islam. Adapun kadang terjadi perbedaan paham. Perbedaan paham tentang Islam ini. Di beberapa hal, itu suatu hal keniscayaan. Perbedaan agama, itu pun suatu hal yang biasa. Maka MTA, ya, dimanapun juga, tidak menganggap yang berbeda paham itu suatu lawan atau musuh yang harus dihadapi. Tidak. Kita tidak bisa bertemu dalam satu paham. Tidak bisa bertemu dalam satu agama. Kita ketemu dalam satu saudara. Sama-sama bangsa Indonesia. Yang harus kita tegakkan kebinekaan kita. Bhinneka Tunggal Ika. Harus kita pegang teguh. Urusan perbedaan masalah paham, masalah agama, itu kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena masing-masing akan mendapat balasan. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwafawna ujurakum yaumal qiyamati faman zuhziha 'anin nar wa utilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, Allah menerangkan dalam ayat ini menerangkan bahwa kehidupan dunia ini sebetulnya kehidupan yang menipu. Semua yang hidup nanti akan mati. Setelah mati mendapat balasan yang sempurna dari Allah. Mendapat balasan sempurna apa yang kita lakukan sendiri-sendiri. Maka tidak perlu ngurusi apa yang dilakukan oleh orang lain. Kita aja kalau mau. Kalau tidak mau, ya sudah. Lakum tinukum waliyadin. Perbedaan paham. Lana amaluna walakum amalukum. Bagiku amalku, bagimu amalmu. Masing-masing mari kita beramal. Nanti Allah yang akan memberi balasan. Yang akan memberi balasan masing-masing amal kita. Adapun kehidupan kita adalah kehidupan yang menipu. Apapun kesenangan yang kita peroleh di dunia ini ada kesenangan yang menipu. Maka jangan sampai kita tertipu oleh kehidupan ini, melupakan yang inti dalam kehidupan ini. Kita berusaha fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Untuk di hadapan Allah nanti. Siapa yang amal baiknya bisa membawa dirinya ke surga, bisa menjauhkan dari neraka, itu orang yang beruntung. Yang dikatakan Allah yang beruntung bukan orang yang kaya, bukan orang yang mempunyai jabatan tinggi, tapi orang beruntung adalah orang yang amal baiknya bisa membawa dirinya ke surga, bisa menjauhkan diri dari neraka. Faqad faz, kata Allah, itu yang beruntung. Mudah-mudahan yang hadir ini dan semua yang mendengar siar langsung ini menjadi orang yang beruntung di hadapan Allah kelak. Segala kekurangan kami mohon maaf. Saya cukupkan sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.